Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nanti insyaallah ila tarjamatin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah kita selesaikan beberapa tarjamah, baik dari Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, thumma ba'dahu Umar, Abu Hafsin radhiyallahu ta'ala anhu, wa ba'dahu Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhum, wa kulluhum khalifatul rasul alaihi salatu wassalam. Na'ti ila tarjamati Aliin ibni Abi Talib. Setelah kita selesaikan biodata dari para a'imah Amirul Mukminin Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kita masuk kepada khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala muallif rahimahullah, Ibnu Abdul Muttalib Ibnu Hashim Ibnu Abdi Manaf Amirul Mukminin Abul Hasan Al-Qurashi Al-Hashimi wa ummuhu Fatimah bintu Asad ibni Hashim ibni Abdi Manaf Al-Hashimiyah wa hiya bintu ammi Abi Talib kanat minal muhajirat tuwfiyat fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Ali bin Abi Talib ini nasabnya mirip dengan nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dari Bani Hashim, dari Quraisy, dan beliau termasuk bagian dari Ahlul Bait. Beliau adalah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Amirul Mukminin setelah Utsman. Beliau berkunyah Abul Hasan Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau juga punya kunyah yang lain yang ma'ruf dan termasuk di antara kunyah kecintaan beliau, yaitu Abu Turab. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Hashimiyah. Nah, dari Quraisy. Wahia, yakni Fatimah, adalah anak perempuan dari paman Abi Thalib. Beliau anak perempuannya siapa? Paman Abu Thalib. Abu Thalib ini bapaknya. Dia punya paman dan pamannya punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Abu Thalib. Nah, jadi biasa di kalangan bangsa Arab itu menikah dengan keluarga, yang mana hal ini tidak biasa kita saksikan di negeri kita. ya, maka di antara hal yang perlu untuk kita pelajari adalah siapakah mahram kita dari para wanita dan siapa yang bukan mahram. Nah, sehingga kita bisa terhindar dari penghalalan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan karena kebodohan. Karena bodoh ini da'un qatil. Ya, penyakit yang membunuh. Nah, kalau bangsa Arab terbiasa menikah dengan kerabat-kerabat mereka, anak paman, anak bibi, itu walaupun dari silsilah keluarga masih ada sambung menyambung, tetapi itu bukan mahram. Ya, contoh misal kita kakak beradik, nah anaknya kakak kita dengan anaknya kita itu bukan mahram, boleh mereka menikah. Ini namanya ibnu am, anak paman. Jadi kalau anak kita mengundang anaknya saudara kita, namanya ibnu am, anak paman. Jadi kalau orang Arab terbiasa menikah dengan anak paman sendiri, ya dia punya paman, anaknya paman menikah dengan dia, ini boleh. Tetapi kalau di negeri kita yang seperti ini masih tabu, jarang kita dapatkan. Kalaupun ada, itu pun harus melewati pertentangan yang dahsyat. Nah, kenapa demikian? Karena memang yang pertama jahil, yang kedua sudah merupakan adat istiadat. Jadi berpegang teguhnya mereka dengan adat itu terkadang lebih kuat dari berpegang teguhnya mereka dengan agama. Ini yang menjadi musibah kaum muslimin ketika mereka tidak paham agama, sehingga ya sesuatu yang dihalalkan dalam agama mereka haramkan, sesuatu yang diharamkan dalam agama mereka halalkan. Nah, dan beliau ini Fatimah termasuk dari kalangan wanita yang ikut berhijrah. Keutamaan orang tua yang punya utama, memiliki anak yang punya keutamaan. Nah, maka berusahalah jadi orang tua itu orang tua yang punya keutamaan, sehingga bisa menurunkan keutamaan tadi kepada putra-putrinya. Nah, barokahnya orang tua itu terkadang dengan sebabnya Allah berikan barokah kepada putra-putrinya. Jangan hanya mengharapkan putra-putri soleh tapi dia jauh dari kesolehan. Tidak benar ya seperti itu. Beliau yakni Fatimah, ibu dari Ali bin Abi Thalib, meninggal pada masa kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam di Madinah. Baik. Rawal Katsir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan banyak sekali hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, tapi jarang kita mendapati an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau an Abi Bakrin, atau an Umar, atau an Uthman. Walaupun ada, tapi enggak sebanyak sahabat-sahabat yang lain. Kenapa demikian? Padahal mereka juga dari sisi sima'ul hadith, mendengar hadith dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak kalah banyak dengan Abu Hurairah, yang dinobatkan salah satu sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadith. Padahal kalau ya dihitung atau di sampaikan semua hadis yang ada pada Ali atau yang ada pada Uthman atau yang ada pada Umar atau yang ada pada Abu Bakrin, belum tentu melampaui banyaknya hadis yang diriwayatkan ya oleh mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tetapi karena mereka mustaghilina bil khilafah, karena mereka sibuk dengan khalifah, sibuk dengan ngurusi negara, ngurusi masyarakat, sehingga tidak sampai memberikan apa hadis-hadis mereka kepada kaum muslimin. Padahal ya, Umar, Abu Bakar, Uthman, dan Ali adalah sosok-sosok sahabat yang mulia, Amirul Mukminin. Yang mana tentunya hadis-hadis yang mereka dengarkan dari Nabi alaihi salatu wasalam tidak kalah banyak dengan hadis yang diriwayatkan sama Abu Hurairah atau yang lainnya. Tetapi kenapa jarang sekali kita saksikan hadis-hadis yang datang dari mereka? Apakah mereka tidak pernah dengar hadis? Tidak. Itu sebabnya sedikitnya riwayat yang kita terima dari mereka karena mereka tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain karena mereka tidak tersibukkan dengan khalifah, kepemimpinan, mereka bisa bikin majelis yang mana majelis itu adalah majelis untuk riwayatul hadis. Ya, sehingga kita jarang ya mendapati atau banyak tapi enggak sebanyak riwayat yang datang dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Ya. Nah, itu karena mereka para khalifah tadi sibuk dengan kekhalifahan. Adapun hadis enggak diragukan lagi. Banyak sekali meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa 'arada 'alaihi al-Qur'an wa aqra'ahu. Beliau juga pernah membaca di depan Nabi Al-Qur'an. Demikian pula beliau juga pernah membacakan Al-Qur'an di hadapan Ali. Wa 'arada 'alaihi Abu Abdurrahman As-Sulami. Sahabat yang lain pernah juga membacakan Al-Qur'an di hadapan Ali. Wa Abul Aswad Ad-Du'ali. Demikian juga Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau salah satu penemu nuqtah fil harf, titik-titik pada huruf. Kalau ta itu dua di atas, kalau ba satu di bawah, kalau nun satu di atas, kalau tha tiga di atas. Itu termasuk penemuan baru. Adapun tanzil, pada awal pertama kali tidak ada titik, tidak ada harokat a, i, u, tidak ada, atau sukun, tidak ada. Ini semuanya adalah baru. Nah, di antara penemu-penemu ini adalah siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, setelah tatabbu wal istiqra, setelah ya meneliti, kemudian mengkoreksi, ya, mereka bikin titik, kemudian bikin tanda kalau A itu fathah di atas, kalau I itu di bawah, coret di bawah, kalau U itu seperti waw. Nah, Wa Abdurrahman ibn Abi Layla, semuanya pernah membaca Al-Quran di hadapan Ali. Wa rawa'an Aliin Abu Bakrin wa Umar wa banuhu Al-Hasanu wal Husain wa Muhammad wa Umar wa ibnu amihi Ibnu Abbas wa ibnu Zubair wa ta'ifah minas sahabah wa khalqun kathir. Demikian pula orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Ali juga banyak. Karena terkadang Rasulullah menyampaikan sebuah hadis kepada Ali yang tidak disampaikan kepada selainnya. Terkadang pula Rasulullah menyampaikan sebuah hadis kepada Abu Bakar, tidak disampaikan kepada yang lainnya. Sehingga satu dengan yang lain saling memberi dan menerima. Dan di antara orang-orang atau sahabat-sahabat yang dikala itu juga mengambil sebuah riwayat dari Ali seperti Abu Bakar As-Siddiq. Pada sebagian keadaan, pada sebagian masalah, ya, beliau mengambil hadis dari siapa? Dari Ali. Wa Umar, demikian juga Umar. Nah, dan ini diantara ketawaduan para sahabat. Di mana ada hadis mereka ambil. Di mana ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ambil. Ya, tidak pandang bulu dari siapa saja. Ini menunjukkan tentang keikhlasan mereka dalam beragama. Ya, sungguh dan sungguh ikhlas ini bukan perkara yang sangat, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang sepele dan bukan perkara yang gampang. Ya, ikhlas ini harus terus yatajaddad, diperbaharui. Ikhlas ini harus terus dimiliki, terus diasah, terus dikoreksi. Nah, karena ikhlas itu buahnya manis. Tetapi kalau tidak ikhlas maka buahnya pahit. Demikian juga kedua anaknya Al-Hasan, nah, demikian juga anak-anak beliau Al-Hasan, Al-Husain, Muhammad, Umar, dan juga anak paman beliau yaitu Ibnu Abbas, demikian juga Ibnu Zubair, dan juga sekelompok sahabat yang lain, dan juga masih banyak yang lain yang enggak tersebutkan di sini. Wa kana minas sabiqin al-awwalin, beliau termasuk di antara sahabat yang as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar, sahabat-sahabat yang mendapatkan, termasuk dari sahabat yang mendapatkan apa, tabsyirah bil jannah wahum ahya, mendapatkan kabar gembira dengan surga sementara mereka masih hidup. Masya Allah. Syahida Badran wa ma ba'daha, beliau ikut menyaksikan perang Badar dan peperangan setelahnya. Wa kana yukanna bi Abi Turab. Demikian juga beliau juga diberikan kunyah dengan Abu Turab. Jadi mungkin yang baru ngaji itu kalau ada sebagian dikatakan Abu Abdillah, Abu Hudzaifah, Abu Umar, Abu ya. Siapa? Itu apa sih Abu-Abu itu? Abu itu namanya nama kunyah kalau dalam bahasa Arab. Nama kebanggaan orang Arab atau dalam hal ini disyariatkan dalam Islam. Jadi nama itu kan ada nama asli, ada gelar, ada panggilan. Demikian juga dalam bahasa Arab ada kunyah, ada ismun, ada laqab. Kalau kunyah itu adalah nama yang didahului dengan kalimat abun atau ummun. Ummu fulan, misalkan ummu Fatimah, ummu Zainab, misal. Kalau abun ini biasanya untuk laki-laki, tadi yang kita dengarkan tadi. Abu Bakrin, Abu Hurairah, itu namanya nama kunyah. Adapun laqab itu adalah gelar seperti Zainal Abidin, Nasiruddin, ya, apalagi A'ma, ya, banyak. Jadi gelar itu adalah seseorang yang dikenal dengan perbuatannya sehingga digelari dengan dia. Contoh seseorang yang hebat dalam menolong agama digelari dengan Nasiruddin, penolong agama. Orang yang dia punya keistimewaan bisa membanggakan agama digelari dengan Izzuddin, apa, pemulia agama. Atau orang yang suka misalkan bercanda digelari dengan La'ab misalkan. Itu namanya gelar-gelar, ada yang jelek, ada yang bagus gelar itu. Ada ismun, nama asli, nama pemberian orang tua kita dalam bahasa Arab. Jadi terkadang kaum muslimin juga ketika mereka tidak paham dengan yang seperti ini, bingung mereka, abu-abu, apa sih abu-abu, bapak-bapak mereka panggil babu-babu, ya. Perempuan dipanggil am-om-am-om, ini mereka itu waras apa enggak sih? Ya. Ada yang seperti itu, ada. Nah kalau mau panggil orang itu dengan babu-babu, panggil abu fulan, dengan bu, gimana bu, di depan orang awam. Toleh-toleh yang di sebelahnya qadarullah perempuan sudah setengah tua, bu, dia yang noleh dilengkapi, ya Aba Abdillah, wahai abu, jangan babu-babu. Yang perempuan juga jangan am-um-am-um, ya, lagi di mana jalan di situ ada laki-laki misalkan lagi duduk, dia am-um-am-um, dia yang noleh sehingga iltibas dilengkapi, ya, ummu fulan atau ummi. Kalau sekarang alhamdulillah sebagian kehidupan kota sudah biasa, tapi kalau kita masuk ke desa, antum berdua panggil bu, kemana bu? Bingung dia, kok laki-laki panggil laki-laki, bu istrinya apa dia? Wah jangan-jangan LGBT ini orang. Nah, hati-hati yang demikian, ini juga termasuk fikhu dakwah, dalam berdakwah. Kita mungkin maksudkan tidak seperti yang mereka maksudkan, tetapi ini celah fitnah. Jadi hati-hati dari celah-celah fitnah seperti ini. Walaupun anggapan kita benar, belum tentu dipandang orang lain benar. Nah, jadi kunyah itu adalah nama panggilan kehormatan bagi bangsa Arab. Jadi kalau orang punya apa nama, ketimbang dipanggil namanya, mereka lebih senang dipanggil dengan kunyahnya. Contoh mereka punya anak yang paling gede Abdullah, dipanggil Abu Abdillah. Jadi Abu itu seperti pak, ya, bapaknya Abdullah. Tetapi itu sudah menjadi nama kunyah. Kalau kita misalkan punya anak namanya Abdullah, kita dipanggil dengan bapaknya Abdullah, kayaknya enggak serak ya. Tapi kalau orang Arab seperti itu adalah nama panggilan yang menunjukkan kehormatan. Karena di Arab itu enggak ada panggilan mas, bang, kak. Itu enggak ada. Anak kecil manggil kita namanya. Ya Abdullah ta'al. Kalau kita orang songong ini, anak kecil manggil nama. Kalau di sana seperti itu, mau manggil mas enggak kenal mereka mas. Enggak kenal bang. Nama-nama. Nah, sehingga ini disyariatkan dalam rangka untuk apa? Penghormatan. Taib. Hatta para masyaikh yang ya berkunjung atau yang di sana yang mereka punya mangkobah kedudukan, mereka lebih senang dipanggil dengan kunyah-kunyah mereka, ya Aba Fulan, senang. Nah. Jadi ini nama kunyah. Dan kunyah boleh lebih dari satu. Tetapi ahsan satu saja. Biar terkenal dengan nama itu, biar orang tidak bingung. Jangan di sini kunyahnya fulanah, sana kunyahnya ini, satu kunyahnya ini, bingung dia. Kenal pun enggak kenal. Ya, nah. Qala an Sahl anna rajulan min ali Marwan ustu'mila 'alal Madinah. Dari Sahl Ibnu Sa'ad atau Sahl yang lain. Ada seseorang dari keluarga Marwan dipinta untuk sebuah pekerjaan di Madinah. Fada'ani wa amaroni an ashtum 'aliyan. Dia memanggilku dan memerintahkan aku untuk mencela Ali. Fa'abait, aku tidak mau. Faqala amma idza abait fal'an Aba Turab. Kemudian dia bicara lagi, kalau kamu tidak mau mencela Ali, laknatlah Aba Turab. Aba Turab itu ya Ali tadi. Faqala Sahl, maka nali Aliyin ismun ahabbu ilaihi minhu. Berkata Sahl, sementara tidak ada sebuah nama, sebuah kunyah yang sangat dicintai Ali dibanding dengan kunyah Abu Turab, kunyah yang paling dia suka. In kana la yafrah idza du'iya bihi. Sungguh dia sangat senang kalau dipanggil dengan panggilan ya Abu Turab. Faqala lahu, maka ada seseorang yang berkata kepadanya, akhbirna an kisatihi lima sumiya Abu Turab. Kalau begitu, tolong kabarkan kepada kami bagaimana kisahnya sampai-sampai Ali ya dipanggil dengan nama kunyah Abu Turab, sementara Ali tidak punya anak yang namanya Turab. Turab itu tanah. Ya, Turab itu apa? Tanah. Bapaknya tanah. Abu Hurairah bapaknya kucing. Faqala, kemudian dia menceritakan, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binta Fatimah. Rasulullah datang kepada putrinya Fatimah. Falam yajid aliyan fil bait. Baita, bukan binta, baita Fatimah. Dia datang kepada rumah putrinya Fatimah. Dia tidak mendapati Ali di rumah itu seperti biasa. Rasulullah sering mengunjungi anaknya. Ini penting, ikatan anak dengan orang tua perlu dijalin. Yang suka mondokin anak jauh, itu hubungan ikatan hati, ikatan batin penting. Ya. Naam, jangan sampai terputus. Karena kalau anak dengan orang tua ikatan batinnya terputus, nanti sengsara orang tua. Kalau sudah tua, di saat membutuhkan sang anak, anak pun kurang perhatian pada orang tua. Padahal saat-saat itu saat yang membutuhkan bantuan perhatian anak-anak kita. Nah, sering dikunjungi, sering disambung. Nah, jangan sampai putus. Maka para ulama pun memberikan batasan kapan anak kita itu dipondokkan, kapan anak kita itu saatnya berpisah dengan orang tua. Nah, ini demi menjaga apa hubungan anak dengan apa orang tua, emosionalnya, ini emosional dari anak dan orang tua terjaga. Taib. Lantas Nabi ketika sampai ke rumah putrinya tidak mendapati menantunya Ali. Faqala, maka Rasulullah menanyakan, aina ibnu ammik, kemana anak pamanmu? Ini panggilan untuk menggugah simpati. Enggak ditanyakan kemana suamimu. Ya, tapi apa ditanyakan? Aina ibnu ammik. Ditanyakan dengan panggilan kekerabatan supaya menggugah simpati. Di mana anak pamanmu? Naam. Karena Ali masih ada kerabat dengan Fatimah. Masih satu marga, masih satu kerabat sebenarnya. Kalau di kita mungkin tidak bagus nikah dengan yang seperti ini. Kalau di kita, masyarakat kita, tapi kalau kita tidak masalah. Naam, tidak masalah. Faqalat, qad kana baini wa bainahu syai'un faghadani. Fakharaja walam yakul indi, walam yakil indi. Fatimah mengatakan, sebelumnya aku dengan dia ada sesuatu, ya, cekcok, dan ini wajar. Kemudian dia jengkel. Lantas dia keluar dan tidak istirahat di sini. Insya Allah ini juga fikihnya Fatimah. Seorang wanita yang sayyidu nisa'i ahlil jannah. Pemimpin para wanita di surga. Faqih. Ya, dia tidak membeberkan masalah apa yang terjadi dengan suaminya kepada Rasul. Padahal kalau beliau ingin, bisa. Dan mengungkapkan sesuatu yang pas pada siapa Rasul, tapi beliau tidak mau mentafsil merinci masalahnya apa. Karena biasanya masalah suami istri itu kalau sudah dikeluarkan itu ruwet. Ya. Kenapa? Pihak ketiga terkadang tidak bisa memahami keadaan yang sebenarnya. Hati-hati. Mungkin bagi pasangan yang baru, yang mulai baru berjalan beberapa hari, mungkin baru nikmat-nikmatnya, tapi kalau sudah ada badai, maka di situ akan kelihatan siapa yang betul-betul dewasa, siapa yang betul-betul mahir dalam nahkoda kapalnya, kelihatan. Jadi kapal itu kalau masih berlayarnya di pinggir, ya ombaknya pun biasa, santai, sejuk, enak. Tapi kalau udah ke tengah, biasanya muntah-muntah nanti dia. Wah, diombang-ombingkan ombak. Satunya muntah, satunya mabuk, satunya. Ya, itulah yang namanya keluarga. Maka hendaknya di sini, ketika mereka sudah diguncang dengan guncangan-guncangan kecil, itu nggak usah ya keterlaluan, nggak usah melampaui batas. Si istri juga jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengaduh pada orang, jangan merincikan, wah suamiku tuh kalau di rumah ngorok tidurnya, kalau apa, pokoknya dirinci semua kejelekannya. Nah ini salah yang seperti ini, kadang pihak ketiga yang mendengar, misalkan ini salah paham, padahal kenyataannya gak seperti itu. Kenapa? Karena al-mukhbir laisat kal-mu'ayyan, orang yang diberikan kabar itu gak seperti orang yang langsung terjun. Ya mungkin karena dia jengkel, padahal hal-halnya biasa, akhirnya ketika dia sampaikan ke pihak ketiga, akhirnya terbawa larut dengan kejengkelan si penyampai, padahal kenyataannya enggak seperti itu. Ya, na'am. Taib. Fatimah tidak, cuma mengatakan aku dan dia ada sesuatu, dia kesel kemudian dia pergi, enggak tidur di rumah. Masya Allah. Demikian juga perhatikan di sini bagaimana sikap Ali ketika ada sesuatu dalam keluarganya, dia tidak melakukan sesuatu hal yang buruk. Kata-kata yang pedes, kata-kata yang jelek, kata-kata yang bisa mematahkan. Ya, karena biasanya kalau orang itu sedang marah, memang pengennya mengeluarkan kata-kata yang terpedas, yang tertajam, yang terhebat, supaya puas. Itu kan biasanya, itu namanya ya pelampiasan. Beda dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau dia mau melampiaskan, bisa saja. Tapi tidak mau, beliau keluar. Mencari ketenangan. Kenapa gunanya? Melampiaskan pada orang yang tidak tepat. Ya, dia istri kita misalkan. Dia setiap hari yang memasakkan kita, yang mencucikan pakaian kita, yang menyiapkan segala kebutuhan kita, yang mengurusi anak-anak kita. Nah, kalau melampiaskan amarah kepada mereka tentunya dengan hal-hal yang wajar, jangan sampai sesuatu yang tidak wajar keluar. Ini enggak faqih dia. Jangan sampai semua kejelekan kita itu ya kita limpahkan kepada keluarga kita, itu salah. Justru kalau bisa kejelekan kita itu kita buang dari keluarga kita. Jangan keluarga kita jadi pelampiasan kejelekan kita. Kadang orang ya itu kelihatan jeleknya itu di keluarganya. Kalau di luar keluarganya kadang enggak tertampak jelek. Nah. Baik. Ali keluar. Faqala lil insan, maka Rasul pun ketika terjadi seperti itu beliau juga enggak mendedes, sesungguhnya ada apa sih kamu tua, kenapa, coba ceritakan nanti. Enggak, sebagai orang tua juga santai saja, enggak usah ikut masuk urusan anak. Ya. Mungkin kalau kita nanti punya putra putri udah nikah dengan yang lain, enggak usah ikut-ikut masuk. Ketika terjadi pertengkaran dengan mereka enggak usah ambil, tadi kenapa suamimu kayak gini ya? Oh, itu kayak gini. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu. Wah, ini namanya ya, nah pendukung kesesatan. Enggak boleh seperti itu. Nah, jangan malah ngegongi yang perempuan misalkan, atau kalau ini mertua laki-laki ngegongi yang laki-laki, sudah sikat aja istrimu itu misalkan. Wah, ini orang tua betul-betul junun ini, stres dia lagi. Nah, jangan. Rasulullah enggak berseperti itu, diam saja sudah. Kenapa? Kalau dikompori tambah meledak. Kompor itu kalau lagi ya menyala, kamu siram minyak, ya sudah terbakar semuanya. Tapi kalau kamu diamkan saja, nah, lama-lama mati. Rasulullah tidak, diam saja sudah. Enggak ditanggapi, enggak dilanjutkan, cuma mengatakan, ya, kemana dia? Fatimah enggak tahu. Kemudian dia keluar, cari, tanya kepada manusia. Ya. Atau dia mencari seseorang dan berkata kepada dia, idhab ungdur ainahu. Coba carikan Ali itu kemana. Nah, enggak kemudian keluar rumah, itu anakku lagi bertengkar sama suaminya itu. Entah gimana, itu coba carikan, minggat kemana suaminya. Enggak, Rasulullah enggak seperti itu. Tapi kan orang sekarang kan seperti itu yang modelnya ya. Pengennya nolong anaknya tapi ternyata malah bikin ya kejelekan. Pengennya membantu anaknya tapi malah caranya salah. Perhatikan, tidak semua keinginan baik itu baik. Hati-hati ya. Tidak semua keinginan kita yang baik itu baik kalau enggak ditopang dengan cara yang baik. Nah, jadi jangan cuma punya niat baik tapi caranya jelek. Itu pun jadi jelek. Faja'a faqala ya Rasulullah huwa raqidun fil masjid. Kemudian utusan Rasul yang disuruh mencari Ali tadi ngomong, wahai Rasul, dia sedang tidur di masjid. Yang disuruh nyari pun enggak tahu. Ya, enggak tahu. Ada apa? Enggak tahu, dia cuma disuruh nyari. Dia cari. Nah, jadi terhenti pada keduanya saja. Rasul enggak melanjutkan, orang lain pun enggak tahu. Sehingga enggak menambah situasi menjadi pelik, menjadi susah, sulit. Faja'ahu Rasulullah, maka Rasulullah pun datang menemui Ali. Masya Allah. Ini kalau kira-kira mertua sekarang ini ya, anak perempuannya sedang tengkar sama suaminya, siapa yang dibela? Anaknya. Ya, bisa diajak pulang anaknya, entah pulang dulu, tinggalkan suami, biarin, biar kapok misalnya. Ini kalau orang tua zaman sekarang, entah karena memang dasar orang tua juga enggak memiliki hikmah atau enggak punya ilmu atau dasarnya memang asobia. Nah, ini sangat kadang-kadang miskin. Kalau orang enggak punya ilmu itu serba salah tingkah lakunya, ngomong salah. Ya, diam salah apalagi ngomong. Jadi orang yang bodoh itu serba salah ya, Pak. Antum diam juga salah. Karena diem gak pada tempatnya, ngomong apalagi. Nah, diem aja salah kok ngomong. Wahum mutajjiun qad saqata rida'uhu an siqqihi. Dia sedang berbaring. Saat itu masjid Rasulullah masih pasir. Dan kebiasaan orang Arab itu pakai ridak, pakai selendang. Ya, beliau sedang berbaring, merebahkan diri di masjid, selendangnya terjatuh. Fa asabahu turab. Kemudian badannya kena turab tadi, debu-debu masjid pasir tadi. Fa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah anhu turab. Kemudian Rasulullah mendekatinya dan mengibaskan debu yang menempel badan Ali Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab. Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Masya Allah. Hadis ini disyarah oleh para ulama dengan sangat ya menyejukkan. Sangat banyak faedahnya. Sikap istri ketika terjadi sebuah muskilah, sikap suami ketika terjadi masalah, sikap orang tua dalam hal ini pihak ketiga ketika melihat kejadian itu seperti apa. Nah, juga sikap orang keempat dalam ini yang melihat sebuah ya percekcokan dalam rumah tangga, bagaimana yang harusnya dia berbuat. Ini penting, yang seperti ini penting. Terkadang faktor rusaknya hubungan suami istri itu karena faktor ketiga. Kalau enggak, faktor keempat. Nah, jadi kalau ada masalah, lihat ya mana yang terbagus, mana yang terbijak, mana yang terhikmah, lakukan. Jangan mentang-mentang kuat, kemudian semena-mena. Jangan mentang-mentang bisa, kemudian seenaknya saja dalam berbuat. Jangan. Nah, kisah inilah yang menjadi acuan tadi, bahwasanya Ali digelari dengan Abu Turab dan bukan gelar, dikunyah, diberikan kunyah oleh Rasul dengan Abu Turab, dan ini kunyah yang paling beliau suka. Ini Abu Turab. Ya, insyaallah. Jadi Ali punya dua kunyah, Abul Hasan dan Abu Turab.